wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini seperti biasa dapat kita bertemu dan kita menyambung balik perbincangan kitab Siyarus Salikin jilid kedua. Bab hasad hari itu. Dan sebab yang kelima. Pukul surat 105. 105 ya. Sebab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membicarakan punca daripada penyakit hasad hari itu. Hasad dengki. PhD. Penyakit hasad dengki. Jadi hukumnya penyakit hasad dengki itu berdosa ya. Kalau kita kekalkan dia dalam hati, sentiasa ada hasad, ada dengki, maka dia itu adalah dimurka Allah. Oleh sebab itu ulama ni mengajak kita, dia bentangkan dulu apa itu sifat hasad, iaitu kita tak setuju dengan nikmat yang ada pada seseorang itu, sama ada nikmat bentuk harta ataupun bentuk pangkat dan kesenangan, dan kita berusaha untuk menghilangkan nikmat daripada dia. Itu namanya hasad dengki. Ada sebab-sebab dia tu. Kita dah baca gitu. Sebab yang pertama, al-adawah. Dia dah menjadi musuh dah. Dia dah bermusuh dah dengan yang dia dengki itu ya. Sebab yang kedua, at-ta'azzuz. Maknanya dia berebut ataupun dia kehendakkan kemuliaan. Katakanlah dia nak pangkat ya. Pangkat dia tu, pangkat yang ada pada dia tak cukup lagi, dia nak pangkat lain lagi. Katakanlah ya. Ketiga, sebab takabur. Takabur maknanya sombong. Sombong diri atau membesarkan diri. Maka dia juga di antara sebab datangnya penyakit hasad dengki. Keempat, ta'ajub hari itu. Ta'ajub artinya dia menghairankan diri dia. Dia rasa diri dia lebih hebat. Lebih hebat lah. Akhirnya dia nak rebut pangkat yang ada pada orang lain tu, sebab dia rasa diri dia pun berkemampuan. Dan sebab yang kelima pada malam ni. Dan sebab yang kelima itu iaitu al-khawfu, rasa takut. Al-khawfu min fawatil maqasid. Yakni takut akan luput daripada sesuatu yang dikosakkan itu. Dan demikian itu tertentu dengan dua orang yang berbuat akan sesuatu. Maksud yang satu, supaya tertentu sesuatu yang dimaksudkan itu bagi dirinya, tiada kepada lainnya. Seperti berdengki-dekian antara dua perempuan yang berbuat akan sesuatu maksudnya daripada suaminya. Jatuh ke apa? sepa. Sepak benda ni. Dia tak nampak benda tinggi. Ha. Bergegar surah. Baik ya. Sebab yang kelima, khauf min pawatil maqasid, dia takut luput sesuatu yang diqasadkan. Apa dia tu? Contohnya dua-dua isteri ni, dia nak tuntut sesuatu daripada suami dia. Kalau yang beristeri dua lah. Itu contoh. Eh? Dia nakkan kasih sayang daripada suami. Jadi nakkan kasih sayang daripada suami. Yang ni pun nak kasih sayang juga. Yang ni pun nak kasih sayang juga. Ya? Dua-dua nak kasih sayang. Dia harap suami sayangkan dia. Dia harap suami sayangkan dia. Maka dia berebutlah nak kasih sayang tu. Sebab itu matlamat dia nak kasih sayang, kasih sayang ni pada suami. Akhirnya dia bergaduhlah dua tu. Ataupun berhasad dengkilah. Mana puncanya nakkan kasih sayang tu. Begitulah kawan-kawan ya. Begitulah kawan-kawan yang bekerja, yang berniaga sama-sama, yang bekerja makan gaji ke, contoh-contoh yang lainlah. Katakanlah nakkan jawatan ya. Yang ni pun nakkan jawatan juga, yang ni pun nakkan jawatan tu juga. Jadi akhirnya takut tak dapat jawatan, dia berdengkilah dengan kawan yang seiring dengan dia tu. Macam isteri tadi juga. Ataupun ya, dengan harta. Dia nakkan harta tu, katakanlah dia, kita ada dua beradik ya, nakkan harta ayah, yang ni pun nakkan harta ayah juga. Maka dia berhasad dengki lah. Timbullah hasad dengki itu. Jadi asalnya, punca hasad dengki itu, perkara yang kelima, al-khawfu min maqasid. Dia takut luput daripada apa yang dia kehendaki itu. Takut tak dapat. Jadi akhirnya, siapa yang bersaing dengan dia, dia dengkilah. Nampak ya? Itu di antara punca-punca. Tapi termasuk dia tu sifat mazmumah juga tu. Al-khawfu min maqasid tu mazmumah juga. Sama dengan sifat hasad dengki kemarin ni. Cuma puncanya. Punca dia takut luput apa yang dikehendaki, maka dia pun mula dengkilah dengan kawan dia. Katakanlah jawatan tu satu ya. Contohnya jawatan KSU lah, kita ambil contoh ya. KSU. Ketua Setiausaha. Ha, katakanlah ya. Ha, jawatan tu satu ya. Jadi yang pegang sekarang ni dah ada satu dah. Maka dia dah takut kepada timbalan dia yang baru nak naik tu. Maka dia buat macam-macam lah. Ya, takut jawatan KSU tu dapat kepada timbalan dia. Itu contohlah ya. Sebab jawatan tu satu ya. Jawatan yang paling tinggi lah dalam bekerja kerajaan ni KSU lah. Jadi siapa yang dapat jawatan itu, maka dia nak pertahankan. Dia pun sambung lagi, sambung lagi. Kemudian dia dah mula rasa dengkilah kepada timbalan yang baru nak naik tu. Ya, baru yang baru nak pegang jawatan tu. Itu contoh jelah. Begitu juga jawatan yang lain lah. Itu kalau bentuk jawatan ya, kalau bentuk kewangan sama juga. Ataupun apa saja. Jadi sebelum dia hasad dengki tu, dia ada bersaingan dulu. Maknanya berlawan sama-sama dia, bersaingan. Akhirnya datanglah perasaan dengki kepada kawan satu lagi. Itu masalah al-khawfu min fawatil maqasid, takut rasa terlepas apa yang dia qasadkan. Yang matlamat dia nak tu apa benda ya. Dan seperti berdeki-dekian dua orang bersaudara di dalam berbuat akan sesuatu maksudnya daripada dua ibu bapanya itu. Samalah. Katakanlah dia ada dua beradik. Dia nak dapat kasih sayang daripada ibu ayah. Ataupun nak dapat harta daripada ibu ayah. Ya? Nak dapat pujian daripada ibu ayah. Maka dia berusaha lah masing-masing. Kemudian timbullah perasaan dengki. Ini bagi orang-orang yang tak merasai bahawa benda tu datang daripada Allah. Kalau dia dia reda dengan apa yang ada, ya tak apalah, maknanya selesailah masalah dengki tu. Dengki kan kemarin penyakit syaitan. Syaitan dengki kepada asalnya kepada Adam. Tok Adam seorang manusia yang pertama yang Allah jadikan sebagai khalifah. Maka syaitan dengki dia lihat Adam bersukaria dengan isterinya dalam syurga. Makan buah-buahan apa semua, duduk senang lenang lah. Maka syaitan pun menggoda. Cari jalan supaya macam mana Adam ni keluar daripada syurga. Maknanya nikmat kesenangan yang ada pada Adam tu terhapuslah. Terhakis. Itulah matlamat syaitannya. Maka dia godalah Adam dan Hawa mengatakan buah itu adalah buah khuldi. Yang diberi nama khuldi itu syaitan. Ya? Khuldi maknanya kekal. Kalau kamu nak kekal dalam syurga ni, kamu makanlah buah ni. Buah larangan Allah. Ya? Maka Adam tetap dengan keyakinan dia. Pergi dekat Hawa. Goda pula tu Hawa. Maka Hawa pun termakan. Termakan godaan tadi, maka Hawa pun makanlah. Maka Adam tengok Hawa makan, Adam pun makan juga. Jadi situ ulama buat bandingan. Yang mudah termakan hasutan itu ialah perempuan. Lelaki payah sikit. Kemudian yang mudah terpengaruh pula kaum lelaki ini ialah melalui perempuan. Perempuan tu mempengaruhi dia. Itu dia punya talian macam tu ya. Mudah termakan umpan tu perempuan. Kemudian lelaki pula dia umpan melalui perempuan. Mudah termakan hasutan tadi perempuan juga ya. Kemudian lelakinya payah sikit nak menghasut tu, nak terima hasutan tu. Dia mudah melalui perempuan. Mudah terpengaruh dia dengan sikap perempuan. Artinya mulut perempuan tu masin lah orang kata ya. Dia cakap apa pun dengan suami dia mudah terikut. Begitulah turut temurun manusia ni. Ulama mengambil contoh ataupun iktibar terjadi kepada Adam dan Hawa tu punca daripada syaitan. Jadi asalnya syaitan tu hasad dengki lah. Itu di antara dua beradik. Dengki di antara dua beradik. Eh? Dan seperti berdengki-dekian antara dua orang tilmis. Dua orang murid. Bagi guru yang satu. Supaya dapat maksudnya daripada gurunya itu. Maknanya dua murid ni nak dapat kasih sayang guru. Ataupun nak dapat kepujian daripada gurunya. Katakanlah perpesaan apa semua, nak dapat keputusan yang terbaik. Ataupun nak dapat mumtaz. Mumtaz, ya, bahasa Arab mumtaz maknanya terbaiklah. Ataupun jahit jidan. Ataupun jidan saja. Maka dia terpaksa bersainglah. Baca buku apa semua. Maka dia pun rasa dengki dengan kawan yang satu lagi yang bersaing macam dia juga. Tapi bersaing dalam ilmu tu tak apa, ya. Saya ilmu tak apa. Ulama-ulama ada sebut dalam kitab. Kita bersaing dalam nak memiliki ilmu tu. Tak apa. Jadi itu dua orang tilmis. Dua orang murid. Ini contoh al-khawfu min fawatil maqasid ini. Tiga contohnya. Dan seperti dua orang hampir kepada raja-raja supaya dapat martabat daripada raja itu, dapat pangkat. Ha, sama jugalah. Maknanya dia nak pangkat. Pangkat tu yang boleh baginya agung ataupun raja, ya. Maka dia pun bersainglah. Dia masing-masing mempamerkan kebolehan masing-masing. Kemudian mesti dia ada perasaan hasad dengki tu di antara satu sama lain. Sebab dia tak rasa bahawa benda tu datang daripada Allah, ya. Kalau rasa datang daripada Allah, sesuatu nikmat ataupun jawatan ke ataupun harta ke, ya, kalau dia rasa perasaan datang daripada Allah, maka dia selamat, dia tak ada lah punca hasad dengki tadi. Sekarang ni dia tak rasa, dia rasa benda tu jawatan, kalau jawatan mestilah, ya, dia miliki. Macam mana pun dia nak miliki. Ataupun keputusan yang terbaik dengan guru-guru tadi, dia nak miliki. Jadi kalau jawatan tu keputusannya raja atau pengagung yang melantik, maka dia belum lomba lah nak cari kesenangan ataupun nak cari ketulusan hati-hati agung tu kepada mereka lah. Ataupun hati raja, ya, sama lah raja agung tu. Dan seperti berdengki-dengkian antara dua orang yang mengajar mawa'iz, yakni mengajar ilmu yang menjaga kepada akhirat di dalam satu negeri, yang dimasukkan ia akan harta atau kebesaran, yang dimaksud ia, maksudnya dia ni mengajar, ya, tapi naknya harta atau kebesaran atau kemegahan, ya, daripada pangkat dan sebagainya, atau kemegahan daripada orang yang di dalam negeri itu. Dan seperti berdengki-dengkian antara dua orang faqih yang mengajar ilmu hukum syarak di dalam negeri, yang satu kerana berkehendak akan harta atau kemegahan atau kemuliaan daripada orang yang di dalam negeri itu dan sebagainya. Ha, samalah. Kalau dua yang bekerja ni mendidik apa semua, tapi tujuannya nak kan pangkat, ya, nak kan jawatan. Ha. Kalau guru, dia mesti nak jadi guru besar. Ha. Jadi bersainglah. Maka di situ timbul hasad dengki di antara satu sama lain. Ataupun dia pangkat-pangkat yang lain lah. Yang ada, yang dia mesti memiliki, nak miliki pangkat tu. Ya? Sebab dia rasa pangkat ni lah boleh membawakan dia kebahagiaan ataupun kesenangan. Maka dia usaha lah. Yang kawan satu lagi pun usaha juga. Ya? Maka itu berpunca daripada penyakit hasad dengki. Mana datanglah hasadnya, kemudian dah rusaklah dia. Kalau dah ada hasad dengki itu dah rusak. Maknanya rusak maksudnya, Nabi kata gitu kan? Al-hasadu ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Hasad dengki itu makan api, makan amalan kebajikan seperti api memakan kayu yang kering. Maknanya kalau sesiapa yang ada hasad dalam hati, tak senang hati dengan seseorang yang lain, maka memakan amalan kebajikan yang dibuat seperti api makan kayu kering. Kayu yang kering kita letak api sekejap, cepat dia makannya. Ya, sebab apa? Sebab kayu kering, menunggu api datang, ya. Begitulah kebajikan yang kita buat habis dimakan oleh penyakit hasad. Hasad tu asalnya penyakit ada dalam hati, tapi dia akan lahir. Akan lahir pada anggota lah. Kalau ada hasad dia kepada seseorang tu, jumpa dia paling lain, jumpa dia tak tegur dah, ya. Bertepuh bau pun dia tak tegur. Ataupun sifat-sifat yang lain lah. Sifat-sifat buruk yang lain tu akan datang. Dia rasa ego, dia rasa takabur dengan orang tu. Nampaknya, itu di antara penyakit hasad, bahayanya penyakit hasad dengki. Dan sebab yang keenam itu iaitu hubbur riyasah wa talabul jah. Ada dua. Hubbur riyasah wa talabul jah maksudnya yakni kasih ia jadi kepala orang. Maksudnya jadi ketua lah. Dia suka sangat nak jadi ketua ya. Ketua blok ke, ketua JKK ke apa benda ketua lah ya. Dia suka berebut ketua tu. Atau kalau dalam masjid tu ketua nazir ke. Dia hubur riasah dia panggil. Maksudnya dia cinta nak jadi kepala manusia. Maksudnya ketua lah. Dan menuntut ia akan kemegahan itu. Iaitu seperti orang yang menuntut ilmu akan beberapa daripada ilmu. Supaya jadi ia alim. Yang besar. Yang tiada baginya bandingan. Di dalam dunia. Maka tiap-tiap mendengar akan orang yang alim sepertinya itu, maka dengki ia akan dia dan barang sebagainya lah. Katakanlah kalau dalam tuntut ilmu ni, masing-masing nak jadi alim lah. Tapi kalau alim tu tak salah lagi ya. Alim yang dia naknya di dunia ni maknanya manusia mengagung-agungkan dia sahaja. Manusia memuja dia saja, manusia terima pandangan dia saja. Maka alim tu alim tak berguna. Alim tak berguna macam tu ya. Sebab alim nakkan pangkat ataupun nakkan nama. Nakkan nama lah. Nama alim tu. Akhirnya dia bagi kalau dia alim dia yang layak katakanlah memberi fatwa. Ya. Fatwa tu pula berat sebelah. Maka fatwa tu dah tak menjadilah. Fatwa dia orang tak pakai. Masyarakat tak pakai, manusia tak pakai dah. Sebab banyak lagi benda-benda yang patut memberi fatwa. Tapi dia tak beri fatwa. Beri fatwa tadi tempat yang tak patut. Tak patut beri fatwa, dia keluarkan fatwa. Sebab dia rasa dia alim. Itu contohlah ya. Jadi kalau ada dalam masyarakat kita macam tu, kita tolak lah. Alim macam tu kita tolak. Malam kemarin saya pergi juga. Tengok Aisyah serah borang tu dengan Tukgu. Pergi eh. Dia melewa. Aisyah serah borang. Borang ahli seumur hidup. Hebat juga. Bayaran 100 lah. Ahli seumur hidup bayaran 100. Kata Chua Chin Min, saya terlambat sikit kata dia. Saya terawal sikit daripada Aisyah. Chua bercakap lah. Aisyah untung bayar 100. Saya bayar 200. Nak jadi ahli. Kata Chua jadi ahli ke. Tapi bukan ahli PAH lah. Ahli PKR. Maknanya Aisyah dia dalam ucapan itu sedih juga lah. Dia kata 2/3 umur dia habis ikut jalan yang batil. Jadi tinggal 1/3 lagi umur dia ni. Dia nak habiskan sakit baki umur dalam perjuangan. Ya, Aisyah penyanyi lah. Kenal Aisyah ya? Ibu-ibu kenal lah tu. Waktu tu tahun 90 rasa dia. Dia dapat anugerah apa? Saya tak mengikuti sangat ya. Jadi itu di antara kalau dia katakanlah dia masuk tu dia nakkan pangkat atau dia nakkan jawatan ataupun dia nakkan keistimewaan, itu lainlah. Jadi kalau masuk jadi ahli serahlah kepada jamaah. Maksud jamaah tu pimpinan yang ada lah. Kemudian dia jadi ahli kawasan Batu rasanya. Kawasan Batu. Cikgu apa tu? Ketua kawasan Batu tu? Cikgu? Cikgu? Ishak Surin. Cikgu Ishak Surin. Jadi Tok Guru ambil, kemudian Tok Guru terima, serah kepada Cikgu Sa'ad. Jadi maknanya dia serahlah kepada jemaah. Maksudnya jemaah tu menentukan, ya. Jemaah tu ada alim ulama di atasnya, di bawah-bawah apa semua tu, maknanya jemaah tu. Jemaah untuk kehidupan kita. Dia jemaah ni bukan saja dalam semayang, ya. Kalau ikut Islam, jemaah tu ada di luar semayang sekali. Maknanya untuk kehidupan kita tu jemaah. Jemaah tu untuk kehidupan sekali. Jamaah dalam semayang tu memang dituntut. Tuntut kita berjamaah. Semayang tu ya, ada seorang imam. Yang lain-lain semua jadi makmum. Tapi dalam hidup kehidupan juga kena cari jamaah. Jamaah tu lah yang menentukan. Maknanya apa yang kita nak buat. Ataupun perjuangan yang digariskan oleh jamaah tu, itulah kita ikut. Ya. Bukan nak jadi ketua semua tak boleh. Jadi ketua semua tak boleh. Dia dipengikut lah. Walaupun dia alim, tapi dia jamaah kata kamu kena jadi pengikut. Jadi pengikut lah. Ada seorang hamba Allah tu, dia rasa dia alim, ya. Akhirnya dia pukul balik jamaah. Dan akhirnya jamaah buang dia. Jamaah buang daripada jamaah lah. Akhirnya dia lawan balik jamaah. Itu yang bahaya, ya. Dia lawan balik tu bukan lawan individu tu. Lawan jamaah, jamaah Islam. Jadi setelah dia lawan jamaah Islam, dia parah lah. Sebab yang dia lawan tu maknanya orang ramai, jamaah. Jamaah tu maknanya ada, ada syuranya, ada pemimpinnya, ada alim ulama' dalam tu. Jadi akhirnya, dia tak ke mana lah. Sekadar dapatlah melaung sana kemari. Sekadar tu lah. Mungkin boleh duit lah katanya. Kalau matlamat dia duit. Sebab dia rasa dia alim. Dia rasa dia alim. Maknanya bahaya. Sombong lah. Sombong dan takabur tu. Itu di antara sifat-sifat yang, yang tak patut ada lah. Ya, kalau ada dalam diri kita pun, kita usaha mengikis. Atau buang sifat-sifat itu, ya. Jadi jamaah ni untuk hidup sekali. Untuk dalam kehidupan. Di luar daripada semayang pun, kita mesti ada jamaah. Kemudian syarat-syarat imam dengan makmum tu macam tu lah. Makmum, kalau mana kalau imam tu silap, makmumnya boleh tegur. Makmumnya tegurlah mana kesilapan imam tadi, ya. Atau kalau imam tu batal, makmumnya boleh naik. Ha, naik ambil alih tempat tu. Itu semua tu bandingan untuk dalam hidup kita. Dalam kehidupan hari ni. Tak boleh kita tengok imam silap, kita terus. Farak. Mufarakah lah. Ha, ya. Terus kita tinggalkan imam tu. Kita semayang sendiri. Maksudnya, itu yang dah terakhir sekali lah. Mufarakah tu maknanya, mufarakah tu maknanya berpisah dengan jemaah tu, ya. Keluar sendiri. Tak boleh. Dia mesti membetulkan imam dulu. Dia keluar tu apa tujuan, apa sebab, ya, dia keluar jemaah. Dia semayang, katakanlah, ya. Dia tengok imam ni silap. Jadi dia tegur, tegurlah, betulkan dulu. Ataupun imam terlupa. Dia boleh betulkan. Jadi hubur riasah wa talabul jah tadi, menuntut seseorang itu tuntut nak jadi ketua masyarakat ataupun tuntut nak jadi, nak memiliki jah, maknanya pangkat. Al-jah maknanya pangkat, ya. Nak jadi ketua dan nak pangkat yang tinggi lah. Dia masuk dalam jemaah pun mesti jadi ketua. Ataupun nak tutup pangkat tu. Asalnya begitu, ya. Yang kita tengok saudara kita tu macam tu lah tu. Dia masuk tu jadi ketua dia. Kemudian dapat pula negeri Selangor. Dia nak jadi ketua di Selangor pula. Akhirnya tak dapat, ya. Tak dapat tu dia mufaraqah tu daripada imam, daripada jamaah tadi. Mufaraqah. Jadi yang rugi yang paling bahaya sekali, dia dia lawan jamaah tu sendiri, ya. Dia individu lawan jamaah. Oh, dia kata ribuan lagi orang di belakang saya, ya, walaupun dia ucapkan macam tu, dia rasa saja. Dia rasa kehidupan berjamaah tu jauh lebih baik daripada jemaah yang dia rasa jemaah tu. Yang dia rasa jemaah lah. Tapi ciri-ciri kepimpinan tu ada dalam Islam, ya. Ciri-ciri nak nak lantik jadi pemimpin ataupun nak terima sebagai pemimpin tu dah ada. Patutnya kalau kita tengok ciri-ciri tu, dia dibentangkan oleh Hasan Al-Banna, katanya pemimpin Ikhwan Muslimin di Mesir tu. Itu juga di antara ciri-ciri kepimpinan yang kita buat usrah. Semua tu, itu di antara buku tu lah. Jadi hubur riasah wa talabul jah. Dia tuntut, dia masuk tujuan nak jadi ketua ataupun dia nak pangkat. Kasih ia jadi kepala orang, ketua lah tu, ya. Dan menuntut ia akan kemegahan, iaitu seperti orang yang menuntut ilmu akan beberapa daripada ilmu supaya jadi ia alim yang besar yang tiada baginya banding di dalam dunia. Tak ada orang yang lebih alim pada aku, tak ada. Tujuan macam tu, ya. Maka tiap-tiap mendengar akan orang yang alim sepertinya itu, maka dengki ia, dia pun dengkilah, ada perasaan dengki itu kepada orang yang alim yang disanjung oleh oleh manusia tu lah. Itu contoh memang tepat, ya. Kalau kita tengok dalam masyarakat kita hari ni pun ada, maknanya ada gulungan yang macam ni. Dan sebab yang ketujuh, iaitu khubsun nafsi wa syuhiha. Khubsun nafsi wa syuhiha, yakni sangat jahat nafsunya dan sangat kikir dirinya itu. Kikir maknanya kedekut. Sangat jahat nafsunya dan sangat kikir dirinya. Dia ada ada benda, ada ada sifat, ya. Sifat yang ketujuh tu. Nafsu dia jahat sungguh. Jadi setelah nafsu jahat tu, daripada itu puncalah dia berhasad dengki. Ataupun dia ada kedekut. Ya, kedekut tu ialah kita sebut kedekut lah, kedekut, tangkai jering, apa lagi, ya. Benda-benda yang istilah-istilah kita peribahasa tu, itu semua melambangkan dia kedekut. Payah nak nak keluar. Ya. Jadi daripada itu dia dekilah kepada orang yang pemurah tadi, orang yang nafsu baik tu. Sebab dia ada nafsu jahat. Mana nafsu jahat tu sukalah buat-buat maksiat kemungkaran ni. Dia tengok orang lain nak buat kebaikan, ya, maka dia pun mula dengki. Mula dengki dengan orang itu. Maknanya sebab dia memang dah nafsu jahat. Jadi kalau kita berdepan dengan manusia yang bernafsu jahat ni, macam-macam boleh jadilah. Manusia dia nafsu jahat, ya. Kitab ulama ni sebut ni, maknanya benda waktu itu, waktu ulama ni sebut tu, benda ni dah ada. Sifat-sifat dah ada, cuma mungkin huraian yang tak dibawa je. Jadi kita hurai sikit, kita nampak maknanya, oh itu bendanya, ya. Maknanya barulah kita nampak. Khubsun nafsi wa syuhiha. Maknanya dia mempunyai nafsu yang jahat dan dia kikir. Kikir maksudnya kedekut harta benda dia. Maknanya berkira sungguhlah dia ni. Berkira. Di samping jahat nafsu tu. Nafsu yang jahat ni, ketika dia mengerjakan haji, mengerjakan tawaf tu pun, kalau dia nafsu jahat, dia pergi sana. Dia tawah-tawah juga lah, tapi nafsu dia tu, mata dia tu, dia tak jaga, ya. Dia waktu tawah dia tengok Orang Iran macam-macam perempuan pipi-pipi yang lembut-lembut tu kan. Ha, dia datang nafsu tu. Nafsu tu. Dalam diri lah. Pergi umrah ke pergi haji ke tak kira lah ya. Sebab tu ulama' dia sebut dari kitab Barul Mazi tu dia sebut. Waktu mengerjakan haji pun orang-orang yang nafsu jahat ni. Memang dia sentiasa. Sentiasa niat jahat tu. Itu waktu tawaf. Waktu sa'i apa semua. Begitulah waktu-waktu yang lain. Sama. Ya. Orang-orang yang mempunyai nafsu yang jahat ni. Dalam memiliki harta katakanlah ya. Dia tamak dan haloba. Dalam pangkat. Ya, dia tamak dan haloba dengan pangkat yang dia nak tu. Apa sajalah dalam realiti kehidupan hari ini, maknanya kalau kita bawa kepada kehidupan, macam itulah sikap manusia yang nafsu jahat tadi. Sebab tu kita mengaji balik kitab ni untuk nak perbetulkan nafsu kita. Nafsu kita lah. Khubusun nafsi wa syuhwiha tu. Maknanya jahat nafsu dan sangat kikir. Memang kita ada nafsu. Ada nafsu ya. Kita tak boleh nak buang nafsu, tak boleh. Cuma yang bolehnya kita mujahadah sikit. Kita lawan. Kita lawan nafsu ketika itu. Alihkan pandangan lah. Kalau mata tu tak dipandang. Ya. Ada perasaan. Maka ubahkan pemandangan kita ke arah yang lebih selamat. Itulah. Maknanya kalau kita tengah-tengah tawaf tu. Lelaki perempuan bercampur aduk tu. Katakanlah ya. Payah nak kawal. Tunduklah pandangan ke bawah. Macam tu je lah. Nanti sentuh pula. Sentuh lelaki perempuan. Tak apa. Sentuh tu. Ya, sentuh lelaki perempuan tu tak batal wuduknya. Kalau dia ambil wuduk yang sempurna. Wuduk yang dia berwuduk tu ialah wuduk yang sempurna. Wuduk yang sempurna macam mana? Meliputi fardu dan sunat. Fardu dan sunat. Sunat dan fardu lah. Dia buat yang sunat dulu. Kemudian dia buat yang fardu. Dalam mazhab Syafi'i lah tu ya. Tak payah tukar taklid kepada Hanafi ke Hambali ke, tak payah. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Sekarang ni ustaz-ustaz tabu haji pun menyampaikan kursus haji tu. Dia kata boleh bertaklid dah. Dulu ingat 10 tahun dulu tak boleh bertaklid. Apa ni tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh, kena bertaklid. Ya, tukar mazhab. Maksudnya taklid kepada mazhab, katakanlah mazhab Maliki ya, di Madinah. Atau mazhab Hambali. Sekarang ni tak payah. Apakah ilmu tu berlainan? Mungkin maklumat penyampai tu sendiri tak dapat. Maklumat kursus tu, penyampai kursus tu tak sampai lah. Jadi sekarang ni dia kata boleh kita berwuduk dengan mazhab Syafi'i pun boleh. Iaitu buat yang sunat dan yang fardu sekali. Meliputilah maknanya yang sunat basuh tangan, sebelum basuh muka dengan komo-komo, masuk air ke hidung. Itu tiga yang sunat tu. Kemudian basuh seluruh muka tiga kali, basuh tangan sampai ke siku tiga kali, kanan kiri. Kemudian sapuh seluruh kepala. Sekali pun tak apa. Kemudian basuh kaki atau basuh telinga sunatlah ya. Dan basuh kaki tiga kali. Jadi kalau cara tu kita berwudu, itu dipanggil wudu yang sempurna, yang kebal. Maksud yang kebal tu, kalau kita terlanggar perempuan atau perempuan terlanggar kaki kita ketika kita tawaf, tumik apa semua tu, maka selamatlah wudu kita. Tak batal. Sebab wuduk yang kita wuduk tadi, wuduk yang sempurna. Ambil panduan tu ya. Maknanya kalau kita nak pergi umrah, nak pergi haji. Yang ketujuh tadi ya. Yang ketujuh, khubusun nafsi wa syahiha. Wa syuhiha. Sangat jahat nafsunya dan sangat kikir dirinya itu. Maka tiap-tiap ia melihat akan seorang yang diberi oleh Allah Ta'ala akan dia nikmat seperti harta atau lainnya orang yang nafsu jahat tadi ya, atau kikir tadi, dia tengok harta tu orang lain dapat, maka sangat dengki akan orang yang diberi oleh Allah Ta'ala akan dia nikmat, kerana ia tiada mahu memberi akan nikmat kepada orang, kepada orang. Maka benci akan dapat nikmat dan dapat kebajikan itu, dan suka ia hilang nikmat itu daripada orang lain. Dan sekalian yang tersebut itu haram, haram ya, lagi dicela oleh syarak. لا حول ولا لا حول ولا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة. tadi ya. Jadi memiliki nafsu yang jahat dan terlalu kikir, maka sebab tu kalau dia tengok orang lain dapat pangkat atau jawatan yang dia nak tu, maka dia tak sukalah, atau dapat harta yang dia nak juga menuju ke harta tu, tapi orang lain pun dapat juga, dia tak suka. Dan dia carilah seboleh-bolehnya supaya pangkat atau harta itu hilang daripada orang yang dia dengki itu. Itulah punca-punca datangnya sifat hasad dengki atau penyakit hasad dengki itu. Jadi hasad dengki itu salah satu daripada sifat mazmumah, sifat yang dikeji, sifat yang dibenci oleh Allah, dan wajib kita berusaha mengikiskan daripada hati kita. Jadi ulama sebut sini, dan sekalian yang tersebut itu haram lagi dicela oleh syarak. Maknanya mempunyai hasad dengki, dan ciri-ciri lah ada 6-7 ciri tadi. Daripada 1, ciri 1 sampai ciri 7 tadi, itu semua ciri-ciri punca penyakit hasad dengki. Maka semua tu haram kita miliki. Kita miliki ya, Jangan kita pelihara macam ni. Jangan kita kawal, maksudnya kita buanglah. Penyakit hasad dengki itu kita buang sejauh-jauhnya. Dan kalau pun datang, kita cuba melawan. Datang, cuba lawan, ya. Maknanya itu di antara jalan yang lebih selamatlah. Faslun fi bayani dawa'i alladhi bihi yazulu maradul hasad 'alal qal anil qalbi. Ini satu pada pasal menjatakan ini, ubat yang dengan dia hilang penyakit hasad itu dalam hati. Jadi dia ulama ni nak bagi ubat pula. Macam mana ubatnya supaya penyakit hasad dengki dapat dikikis. Ya. Ada ubatnya. Jadi ubatnya kita datang minggu depan lah, ya, 2 minggu akan datang. Kita cuba sambung balik apa dia ubat yang boleh kita buat atau yang boleh kita makan supaya penyakit hasad itu hilang ataupun tak datang, ya. Ada apa-apa soalan? Habis bab hasad dengki barulah al-babu saris fi zammid dunya, barulah cerita hal dunia. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.